بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya ya, masih pembahasan latihan-latihan i'rab dari kalimat-kalimat, dari contoh-contoh yang diunjukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada kalimat yang berikutnya, pada contoh yang berikutnya. La dirhama indi wala dinara. Ya, tidak ada dirham pada saya dan tidak pula dinar. I'rabnya la nafiyatun lil jinsi. La ini nafiyah lil jins. Tansibul mubtada'ah wa tarfa'ul khabara. Menasabkan mubtada' dan merafa'kan khabarnya. Ya, maksudnya yang asalnya mubtada ya, dinasabkan oleh la ini, kemudian yang asalnya khabar dirafa'kan olehnya. Jadi asalnya dirhamun indi. Dirhamun sebagai mubtada, indi sebagai khabar. Ya, kemudian dimasuki la nafiyah lil jins ini. Kemudian dirhama, ismu la. Dirhama sebagai ism dari la. Ya. Mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Mabni dengan fathah pada tempat nasab. Ya, ismu la sebagai ism dari la nafiyah lil jins. 'Indi, 'inda dzarfun. 'Inda adalah dzaraf, mansubun 'ala dzarfiyyati. Mansub karena sebab dzaraf, karena menjadi dzaraf. Wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratan 'ala ma qabla ya'il mutakallimi. Tanda nasabnya adalah fathah yang ditakdirkan. Nasabnya dengan fathah yang ditakdirkan pada huruf sebelumnya mutakallim. Jadi inda kemudian diidhofahkan pada ya mutakallim menjadi indi. Jadi nasabnya di situ pada huruf sebelumnya mutakallim. Pada dalnya ya, pada lafaz tersebut. Dia sebenarnya nasab dengan fathah. Ya, tetapi fathahnya kemudian muqaddar ya, ditakdirkan ini. Kenapa? Mana'a min zuhuriha, yang mencegah dari tampaknya fathah tersebut, ishtighalul mahalli, yakni menempati tempat ya, penempatan tempat tersebut biharakatil munasibi, dengan harakat yang sesuai ya. Kenapa? Atau apa harakat yang sesuai? Yaitu yang sesuai dengan ya mutakallim sesudahnya. Harakat yang sesuai dengan ya adalah kasrah. Maka sebelum ya mutakallim itu harus di kasrah. Sehingga fathah yang menjadi tanda mansub ya, fathah ya, fathah yang menjadi tanda nasab pada inda ini menjadi tidak tampak ya, karena terhalang oleh kasrahnya tadi. Sehingga menjadi indi. Wa huwa mudhafun, dan inda ini mudhaf. Wal ya'u dhamirun muttasilun, kemudian ya'nya ya mutakallim adalah dhamir muttasil, mabniun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli jarrin, pada tempat jar, bil idhafati, dengan sebab idhafah. Jadi dhamir ya ini sebagai mudhaf ilaih dari inda. Wa dharfu muta'alliqun bi mahdhufin, dan dzaraf tersebut ya terkait dengan sesuatu yang dihilangkan ya. Khobaru la ya, dzaraf tersebut sebagai khobar dari la. Wa taqdiru, takdirnya apa? La dirhama kainan indi ya, takdirnya demikian. Jadi yang mahdzuf, kata yang dihilangkan adalah kainun ya, jadi maknanya demikian. La dirhama kainan indi, tidak ada dirham kainun yang ada indi pada saya. Tidak ada dirham yang ada pada saya. takdirnya maknanya seperti ini. Kemudian kainun mahzuf, dihilangkan. Dan di sini bahkan wajib dihilangkan. Sebagian menyatakan di sini hukumnya wajib dihilangkan. Sehingga yang nampak hanya indi, hanya barafnya. Ini. Kemudian berikutnya, wala la yang kedua, wala dinara, la yang kedua sebelumnya ada wawu ya. Al wawu atifatun, wawunya itu atifah. Artinya wawu ini huruf atof, mengatofkan antara yang sebelum wawu dengan yang sesudah wawu. Sehingga hukumnya sama. Hukum yang sebelum wawu itu mengikuti, menyesuaikan dengan yang sebelum wawu. Yang hukum yang sesudah wawu mengikuti, menyesuaikan yang sebelumnya. Ya. La nafiyatun lil jinsi, la, la yang kedua ya, yang sesudah wawu, ini nafiyah lil jins. Dinara ismuha, dinara sebagai isim dari la. Mabniyun alal fathi li fi mahalli nasbin, mabni dengan fathah pada tempat nasab. Khabaruha mahdhufun, khabarnya mahdhuf. Khabar dari la yang kedua ini mahdhuf, dihilangkan. Dalla alaihi ma qablahu, yang ditunjukkan oleh kata yang sebelumnya. Jadi khabarnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu inda atau indi, dzaraf tersebut. Tetapi yang kedua ini mahdhuf, dihilangkan. Dihilangkan secara lafaz. Ini. Ini ya, jadi di sini la bersambung langsung dengan nakirahnya dan berulang. Ya. Kemudian yang digunakan adalah i'mal, mengamalkan hukumnya, ya, menasabkan dirhama dan juga dinara. Menasabkan dari mahalnya, menasabkan pada mahalnya, adapun lafadznya mabni. Contoh yang berikutnya. La naqata li fiha wala jamala. Tidak ada unta betina milik saya fiha, di dalamnya. Wala jamala, dan tidak pula unta jantan. Jadi naqah itu unta betina, adapun jamal ini unta jantan. Ya. Kam wajhan, ini fathah ya, karena sebagai tamyiz dari kam. Kamnya kam istifhamiyah, kam untuk bertanya, tamyiznya itu mansub ya. Wallahu a'lam, mungkin salah dalam mencetaknya. Kam wajhan tajuzu fiha, berapa sisi, ya, berapa keadaan yang boleh padanya pada kalimat ini terkait dengan isim dari la. Fil ula wajhani, pada yang pertama, pada isim dari la yang pertama ada dua sisi, ada dua keadaan. Al i'malu wal ihmalu, yakni i'mal dan ihmal, mengamalkan hukum la nafiyah lil jins dan membatalkannya pada la yang pertama, pada lafaz naqata. I'mal nasab atau mabni dengan fathah fi mahali nasbin, adapun ihmal ya, kembali ke rofa. Wa idza a'malnaha, dan jika kita mengamalkannya, jika kita mengikmal ya, menerapkan hukum la, menasabkan isimnya, jaza fi tsaniyati salah satu aujuhin, maka boleh pada yang kedua, pada isim dari la yang kedua itu tiga sisi, tiga keadaan. Ya. Kalau dibaca la naqata, maka nanti la jamala ini bisa tiga keadaan. La jamala, la jamalun, yang satu apa? Jamalan ya, mansub dengan fathah tanwin, wala jamalan. Wa idza ahmalnaha, dan jika kita mengihmalnya, membatalkannya hukumnya, tidak menerapkan hukum la tersebut, maka jaza fi tsaniyati wajhani, boleh pada yang kedua itu dua sisi, dua keadaan. Kalau ihmal berarti naqata dibaca dengan rafa, la naqatun, maka yang kedua ada dua bentuk, yakni la jamala dan la jamalun. Ini ya. Nah, di sini disebutkan atau dijelaskan i'rabnya dari kalimat ini. A'ribha ala i'malil ula, i'rabkan pada atau dengan ikmal yang pertama. Wa ihmalis saniyati, dan ihmal yang kedua. Ya. Bisa ya difahami makna ikmal dan makna ihmal. Ya. Yang pertama ikmal, yang kedua ihmal. Sehingga kalimatnya menjadi la naqata li fiha wala jamalun. Yang pertama yaitu naqata, ini ikmal, la naqata, ini ikmal. Kemudian yang kedua la jamalun, ini ihmal. I'rabnya bagaimana? La nafiyatun lil jinsi. La nafiyah lil jins. Naqata ismuha mabniyun alal fathi. Ism dari la tersebut mabni dengan fathah. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Ya. Kemudian li, ya, sesudah naqata ditambahkan ya, li. Al-lamu, lamnya adalah harfu jarin, lamnya adalah huruf jar. Al-ya'u bomirun muttasilun mabniyun alal sukuni. Ya'nya adalah bomir muttasil, mabni dengan sukun. Fi mahalli jarin, pada tempat jar. Ya, kan terletak sesudah huruf jar. Wal jar wal majruruh muta'alliqun bi mahdhufin. Jar wa majrur ini terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Jadi li ini terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Sifatun li naqata. Ya, sebagai sifat pada naqah. Li ini menjadi sifat pada naqah. Ya. Kemudian berikutnya fiha. Fi harfu jarin. Fi adalah huruf jar. Ha bomirun muttasilun, adalah bomir muttasil mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Fi mahali jarin, pada tempat jar. Wal jar wal majruruh muta'alliqun bimahdhufin. Jar dan majrur ini terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Khobaru la. Fiha jar wa majrur ini sebagai khobar dari la. Ya, jadi ini khobarnya dari la. Jadi bukan li tadi. Li tadi sifat pada naqah, ya, mensifati naqah. Adapun khobar dari la adalah pada kata fiha. Wala, ya, la yang kedua, ya, dihubungkan dengan wawu. Al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf atof. Kemudian lanya, la yang kedua, nafiyatun mulghatun, nafiyah mulghah, ya, dibatalkan hukumnya. Jamalun ma'tufun ala mahalli la wasmiha. Lafaz jamalun, ya, ini ma'tuf, diatufkan pada mahal dari la dan isemnya. Atufnya pada mahal dari la dan isemnya. Nah, la dan isemnya, mahalnya apa? Rafa, ya, karena berada di awal. Jadi seperti mahal pada mubtada, yaitu rafa. Okay. Wal ma'tufu alal marfu'i, kata yang diatufkan atau isem yang diatufkan pada yang marfu', yakni mahal dari la dan isimnya tadi, marfu'on, maka menjadi marfu'. Jamalun diatafkan pada mahal dari la naqata. La naqata mahalnya marfu', maka jamalun ikut menjadi marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. La jamalun, ya, dhammahnya tampak. Ini bentuk yang pertama. Yang berikutnya al-wajhu tsani, bentuk yang kedua. I'malul ula wasaniyati, i'mal pada yang pertama dan yang kedua. La naqata wala jamala, kedua-duanya i'mal. Kalimatnya menjadi la naqata li fiha wala jamala. La naqata li fiha kal i'rabil ladhi mada. I'rabnya ini seperti i'rab pada kalimat yang sebelumnya, pada keadaan yang pertama tadi, ya, karena sama la naqata li fiha, tadi sudah dijelaskan i'rab dari kalimat yang awal ini sama dengan yang tadi. Kemudian berikutnya wala, ya, dihubungkan, diatafkan dengan wawu, wawunya ataf. Kemudian la, la yang kedua la nafiyatun lil jinsi, la yang kedua adalah nafiyah lil jinsi. Jamala ismu lan nafiyati, jamala sebagai isim dari la an nafiyah lil jinsi ini. Mabniyan alal fathi, mabni dengan fathah. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Okay. wal khabaru mahdhufun. Adapun khabarnya, khabar dari la nafiah lil jinsi, ini mahdhuf. Taqdiruhu fiha, takdirnya pada kalimat ini, pada takdir dari khabar pada la ini adalah wala jamala li fiha. Jadi khabarnya sama dengan khabar pada la yang pertama. Kenapa? Karena diatafkan dengan wawu tadi, dia akan sama dengan yang sebelumnya. Ini. Jadi takdirnya demikian, wala jamala li fiha. Dan ini juga i'rabnya khabar dari la yang kedua seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Ini. Ini keadaan yang kedua. Ya, la naqata li fiha wala jamala. Kedua-duanya i'mal. Sekarang keadaan yang berikutnya. I'malul ula. I'mal yang pertama. La yang pertama itu i'mal. Wa nasbu tsaniyati, dan menasabkan yang kedua. Kalimatnya menjadi la naqata li fiha wala jamalan. Ya, la naqata ini i'mal. Kemudian yang kedua nasab. La jamalan. Jadi nasab itu dengan tanwin. Ya, fathah tanwin. I'rabnya. Yang pertama seperti tadi ya, la naqata li fiha, i'rab tadi sudah dijelaskan. Sekarang la yang kedua. Wala wawunya al wawu atifatun, wawunya atifah, huruf atif. Kemudian la yang kedua, la nafiyatun mulghatun. La ini nafiyah, menafikan. Mulghatun ya, dibatalkan hukumnya, tidak diterapkan hukum dari la nafiyah lil jinsi. Jamalan ya, jamalan mansub ya, nasab dengan fathah. Ma'tufun ala mahalli ismi la. Jamalan ini diatafkan pada mahal dari isim la. Isim dari la yang pertama. Ya. Jadi apa? Naqata. Mahal dari naqata. Mahalnya nasab. Kalau lafadznya naqata itu mabni dengan fathah, maka tidak tanwin. Adapun secara mahal, naqata ini nasab. Dan jamalan diatafkan pada mahal dari naqata yang nasab tadi. Sehingga jamalan menjadi mansub. Ya. Mansubun, mansub. Ya. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Di bentuk yang ketiga. Yang berikutnya. Ihmalul ula. Ihmal yang pertama. Membatalkan. Ya, tidak menerapkan hukum pada la yang pertama. Wa i'malus tsaniyati, dan i'mal yang kedua. Sehingga kalimatnya menjadi la naqatun li fiha wala jamala. Naqatun ini ihmal, adapun jamala ini i'mal. Ya, ihmal kembali ke rafa ya, naqatun, adapun i'mal mabni dengan fathah, la jamala. I'rabnya la, la yang pertama. Nafiyatun, nafiyah mulghatun, dibatalkan. Ya, hukumnya tidak diterapkan. Kemudian naqatun, ya, mubtada'un marfu'un. Ya, karena la tadi mulghah, ya, hukumnya tidak diterapkan, dibatalkan. Berarti dia tidak menasabkan isemnya. Ya, maka naqatun itu bukan isem dari la. Ya, naqatun adalah mubtada'. Karena mubtada marfu', maka dia marfu'. Ya. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirihi. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Li jarun wa majrurun sifatun li naqatun. Li jar wa majrur, ini sifat pada naqatun. Ya. Fiha jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabaru an naqatun. Fiha ini jar wa majrur, ya. Tapi dia terkait dengan sesuatu yang mahdhuf yang dihilangkan dan menjadi khobar dari naqatun. Fiha ini sebagai khobar dari naqatun. Ya. Jadi kalau bertemu dua bentuk jar wa majrur seperti ini, ya, tidak kemudian dua-duanya itu sebagai khobar, ya, jadi khobar yang salah satu. Ya, la naqatun li fiha. Li itu sifat pada naqatun. Fiha ini yang khobarnya. Berikutnya, wala, la yang kedua, al-wawu atifatun, wawunya atifah, huruf atof. Kemudian la yang kedua, nafiyatun lil jinsi, ini nafiyah lil jins. Kemudian jamala, ismu la, ism dari la, mabniyun alal fathi, mabni dengan fathah, alal, mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin, mabni dengan fathah pada tempat nasab. Khabaruha mahzufun, khabarnya khabar dari la yang kedua, la nafiyah lil jins, ini mahzuf, dihilangkan. Takdirhu, takdirnya apa? Wala jamala fiha, ya, takdirnya ini wala jamala fiha, sebagaimana khabar pada mubtada yang awal tadi, ya, khabarnya yang awal kan fiha, bukan li, tapi fiha, maka khabar bagi la yang kedua juga sama, yaitu fiha takdirnya. Ini bentuk kalimat yang keempat, atau di sini ketika yang pertama itu ihmal, yaitu rofa, kemudian yang kedua i'mal, yaitu mabni dengan fathah. Yang berikutnya, ihmalul ula wassaniyatu, ihmal yang pertama dan yang kedua tidak menerapkan hukum, membatalkan hukumnya pada la yang pertama dan pada la yang kedua. Kalimatnya menjadi la naqatun li fiha wala jamalun, ya, la naqatun li fiha wala jamalun, ya, naqatun rofa, ya, jamalun juga rofa, karena kedua-duanya ihmal, ya, tidak diterapkan hukumnya. I'rabnya, la yang pertama nafiyatun mulghatun, la nafiyah mulghah, ya, menafikan, ya, kemudian mulghatun dibatalkan, tidak diterapkan hukumnya, tidak beramal dengan hukum la nafiyah lil jins. Maka apa? Naqatun ini mubtada'un marfu'un, dia sebagai mubtada', bukan sebagai isim dari la, tapi sebagai mubtada', karena mubtada' dia marfu', ya. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian li, al-lamu harfu jarri, harfu jarin, lamnya adalah huruf jar. Al-ya'u dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala sukuni fi mahali jarrin, ya, dhamir muttasil mabni dengan sukun pada tempat jar. Ya, dan sebagaimana yang sebelumnya, li ini sifat dari naqatun. Wal jaru wal majruru, ini ada yang terlewatkan, wallahu a'lam. Ya, seharusnya fiha, ya, yang menjadi jar, ini ada yang terlewatkan kalimatnya. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi mahdzufin khabarul mubtada'i. Jar dan majrur itu terkait dengan sesuatu yang mahdzuf, terkait dengan sesuatu yang dihilangkan sebagai khabar dari mubtada. Ini mestinya pada kata fiha, ya, bukan li. Kalau li itu tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, itu sebagai sifat pada naqatun. Yang menjadi khabar adalah fiha. Jadi dalam hal ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Li, ya, dalam kalimat-kalimat ini tadi itu menjadi sifat pada naqatun. Kemudian khabar dari naqatun adalah fiha. Ya, ini ada yang terlewat atau ada kekeliruan dalam penulisannya. Ya, bisa disesuaikan, ya. Berikutnya, wala, al-wawu harfu atfin. Wala, wawunya adalah huruf atof. La, yang kedua, nafiyatun mulghatun. Nafiyah mulghah. Ya, dibatalkan, ya, mulghah. Ya, dia bukan nafiyah lil jins, tapi sekedar nafiah itu saja, ya, berbeda. Ini kalau nafiah lil jins menasabkan, tapi kalau hanya nafiah, ya sudah nafiah, tidak menasabkan, sehingga yang sesudahnya apa, jamalun, ini rafa, ya. Kenapa? Mubtadaun sebagai mubtada, marfuun marfu, ya. Wa alamatu rafihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafanya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal khabaru mahdhufun, khabarnya mahdhuf. Takdiruhu, takdirnya wala jamalun li fiha. Ya. Khabarnya adalah fiha, sama sebagaimana yang sebelumnya. Ya. Tapi takdir dari kalimat ini sama dengan yang kalimat yang awal, la naqatun li fiha wala jamalun li fiha. Ya. Saya tidak punya unta betina di dalamnya dan juga tidak punya unta jantan di dalamnya. Ini. Amma adapun ihmalul ula, ihmal yang pertama, ya. Jadi kalau ihmal yang pertama berarti rofa, ya. Misalkan lana khotun, ini ihmal yang pertama. Wa nasbus tsaniyati, menasabkan yang kedua. Misalnya menjadi fala jamalan. Fala yasihu, ini tidak benar. Ya, kalau keadaan semacam ini, ihmal yang pertama dan ihmal yang pertama dan menasabkan yang kedua, ini tidak benar, tidak boleh. Ya. Jadi hanya ada 5 keadaan, ya, secara rinci tadi sudah disebutkan satu persatu dari contoh kalimat ini. Ini juga sekaligus mengulang penjelasan dari kalimat la haula wala quwata illa billah secara i'rab, ya, terkait dengan isim dari la tersebut. Contoh yang berikutnya terkait dengan la. La rajulaini qa'imani, tidak ada dua orang pun yang berdiri. Tidak ada dua orang pun yang berdiri. Au la rajulani, ataukah la rajulani, rajulaini yang pertama itu dengan ya, rajulaini. Kemudian yang kedua la rajulani dengan alif. Mana yang benar, dengan ya ataukah dengan alif? Au, ya, ini bertanya. Syekh konteksnya di sini bertanya, mana yang benar? Rajulaini, la rajulaini ataukah la rajulani? Jawaban beliau la rajulaini dengan ya. Arif, i'rabkan. Kenapa yang benar dengan ya? La nafiyatun lil jinsi, la adalah nafiyah lil jins. Rajulaini ismu la, isim dari la, mabniin alal ya'i, mabni, ya, mabni, ya, dengan ya. Niyabatan alil fathati, menggantikan fathah. Mabni dengan ya, ya itu menggantikan fathah. Fi mahal dinasbin, pada tempat nasab. Wa nunu iwadun alit tanwini, nun itu sebagai pengganti dari tanwin fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Ya. Jadi bukan mu'rab musanna, tapi dia mabni dengan ya itu. Qa'imani khobarun, qa'imani khobar, khobarullah, afwan, khobar dari la. Marfu'un, marfu' wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafanya adalah alif. Niyabatan ani dhammati, sebagai ganti dari dhammah, li'annahu musanna, karena dia itu musanna. Wa nunu iwadun ani tanwini fil ismi mufradi, nun sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Hal hadza minal mufradi am min ghairil mufradi, apakah ini dari mufrad ataukah dari ghairil mufrad? Minal mufradi, dari jenis mufrad. Li'annahu laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi, karena dia bukan mudhaf dan bukan pula syabih bil mudhaf. Ini, ya, nanti kita lanjutkan pada salat. Wallahu a'lam, subhanakallahu bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan yang terakhir tadi, ya. Jadi isim dari la pada contoh yang terakhir, yakni rajulaini, dikatakan atau ditanyakan di sini, apakah ini mufrad? Hal hadza minal mufrad, termasuk isim dari la yang jenisnya mufrad. Am min ghairil mufradi, ataukah termasuk yang ghairu mufrad? Minal mufradi, yang benar atau jawabannya adalah termasuk, termasuk dari isim la yang mufrad. Kenapa? Li'annahu laisa mudhafan, karena dia itu bukan mudhaf. Wala syabihan bil mudhafi, dan bukan pula syabih bil mudhaf. Jadi pengertian mufrad terkait dengan isim dari la, yakni dari sisi bentuknya. Kalau mufrad itu bukan mudhaf dan bukan pula syabih bil mudhaf, maka itu yang dimaksud dengan mufrad. Adapun kalau mudhaf, kalau isim dari la itu mudhaf atau syabih bil mudhaf, maka itu yang disebut dengan ghairu mufrad, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya kemarin, ya. Dan berikutnya, contoh-contoh berikut ini ya, beberapa contoh terkait dengan beberapa hal. Jadi tidak hanya pada la nafiah lil jins, tapi juga pada pembahasan yang lain, seperti nanti ada mubtada khobar, kemudian ada yang lainnya lagi. Jadi bermacam-macam ya. Jadi tidak hanya pada la nafiah lil jins, tapi secara umum ya, bab-bab yang ada dalam ilmu nahwu ini. Contoh yang berikutnya, al-ilmu nafi'un, itu bermanfaat. Ya, ini mubtada khobar ya, tidak ada la. Ya. Al-ilmu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Al-ilmu itu mubtada marfu' dengan sebab ibtida', berada di permulaan kalimat. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Nafi'un khobarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i. Nafi'un khobar dari mubtada marfu' dengan sebab mubtada tersebut. Ya. Wa 'alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya. La 'ilma biduni ta'abin. Tidak ada ilmu tanpa lelah, tanpa kelelahan, tanpa kecapaian. Ya. Nilainya apa? Nafiyatu lil jinsi. La di sini adalah nafiyah lil jins. Ilma ismu la, ism dari la, mabniyun alal fathi fi mahali nasbin, mabni dengan fathah pada tempat nasab. Biduni ya, alba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar. Kemudian duni mudhafun, duni sebagai mudhaf, ta'abin mudhafun ilaihi, ta'abin sebagai mudhaf ilaih. Majrurun bil idhafati ya, majrur dengan sebab idhafah ya, mata'abin. Wa 'alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa khabaru la, dan khabar dari la, mana khabar dari la? Biduni ta'abin. Ini khabar dari la ya, biduni. Ini khabar dari la. Nah, khabar dari la tersebut muta'alliqun bi mahdhufin, terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Taqdiruhu ka'inun, takdirnya adalah ka'inun. Jadi takdirnya apa kalimat ini? La ilma ka'inun biduni ta'abin. Tidak ada ilmu yang ada tanpa kelelahan, tanpa kecapaian, tanpa capek. Ini. Contoh berikutnya, kalimat berikutnya. Laisal jahlu binafi'in. Kebodohan itu bukanlah atau tidaklah bermanfaat. Al-jahal, kebodohan itu tidaklah bermanfaat. Ya, makna dari kalimat ini. I'rabnya, laisa fi'lun madhin naqisin. Laisa adalah fi'il madhi yang naqis. Makna naqis apa di sini? Ini sebagaimana apa? Kana. Ya, laisa termasuk saudara dari kana. Ya, ini fi'il madhi naqis. Maknanya membutuhkan yang marfu' atau membutuhkan yang rafa', dan juga membutuhkan yang nasab. Disebutkan di sini yarfa'ul isma, merofa'kan ismnya, wa yansibul khabara, dan menasabkan khabarnya. Jadi makna dari naqis terkait dengan fi'il ini, terkait dengan kana dan saudara-saudaranya, yakni fi'il-fi'il ini membutuhkan yang rofa', yaitu ismnya, ism dari kana atau ism dari laisa ataupun saudara-saudaranya, dan juga membutuhkan yang nasab, yakni khobarnya, khobar kana atau khobar laisa ataupun saudara-saudaranya. Karena membutuhkan dua ya, dua hal, maka dikatakan nafis ya. Kalau secara umum fi'il selain dari kana dan saudara-saudaranya dikatakan fi'il tam ya, tamun, tam. Kenapa dikatakan tam? Karena hanya membutuhkan satu saja, yaitu yang rofaknya saja, yaitu fa'ilnya, untuk menyempurnakan menjadi kalimat yang sempurna. Cukup dengan fa'il, cukup dengan yang marfu', itu sudah sempurna. Pada fi'il-fi'il yang lain yang secara umum, maka dikatakan sam. Jadi hanya membutuhkan satu, lebih sempurna. Kalau membutuhkan dua, membutuhkan lebih banyak, berarti dia kurang sempurna, maka dikatakan nafis. Maknanya demikian. Kemudian al-jahlu, ismu laisa, ism dari laisa, marfu'an biha, marfu' dengan sebab laisa. wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Bi nafi'in, ada ba di sini ya, al-ba'u, ba'nya apa? Harfu jarrin za'idun, ba adalah huruf jar tambahan. Jadi sifatnya tambahan. Kalau dihilangkan ya tidak ada, tidak mengapa, tidak ada masalah sebenarnya secara asal demikian tanpa ada ba kemudian ditambahkan ba. Ya, di sini dikatakan zaid tambahan. Kemudian nafi'un khabaru laisa, nafi'un sebagai khabar dari laisa, mansubun biha, mansub dengan sebab laisa. Ya, kenapa dikatakan mansub? Ya, tadi hukum dari laisa atau kana menasabkan khabarnya. Sehingga nafi' itu mansub ya, karena dia menjadi khabar dari laisa. Wa alamatu nasbihi, kemudian tanda nasabnya ya, pada lafaz tersebut bi nafi'an, lafaznya di kasrah ya, karena ada ba ya, karena ada huruf jar lafaznya di kasrah. Tapi di sini dikatakan khabar dari laisa mansub, lalu tanda nasabnya apa? Al fathatul muqaddaratu ala akhirih, yakni fathah yang ditakdirkan pada huruf akhirnya ya, fathah yang ditakdirkan pada huruf akhirnya. Mana'a min zuhuriha istighalul mahalli, yang mencegah tampaknya fathah tersebut adalah menempati tempat ya, bi harakati harfil jari za'idi, dengan harakat huruf jar tambahan tersebut ya. Jadi asalnya atau takdirnya nafi' itu mansub ya, dengan fathah karena khobar dari laisa. Tetapi karena ada huruf jar yang mendahului lafaz tersebut, maka fathahnya menjadi muqaddar, fathahnya menjadi ditakdirkan. Yang tampak adalah kasrahnya yang disebabkan oleh huruf jar tadi menjadi binafi'in. Ini yang penjelasan yang disampaikan oleh Syekh demikian. Jadi ternyata dikatakan nafi' itu khobar dari laisa mansub, hanya saja tandanya muqaddarah ini, karena terhalang oleh huruf ba tambahan ini. Berikutnya, la sakinan fil baiti gharibun, tidak ada penghuni rumah ini, gharibun yang asing, tidak ada satu penghuni rumah ini asing, gharib atau aneh atau yang semisalnya. Bin nasbi, dengan nasab, sakinan ini dengan nasab. Limadha, kenapa? Kenapa sakinan itu mansub? Ya, kenapa kok tidak mabni dengan fathah la sakina? Li'annahu syabihun bil mudhafi, karena dia itu adalah syabih bil mudhaf. Sakinan di sini syabih bil mudhaf, karena dia dikaitkan dengan fil bait. Jadi ini syabih bil mudhaf, menyerupai mudhaf. Ya, karena dia syabih bil mudhaf sebagai isim dari la, maka i'rabnya mansub ya, dengan fathah tanwin. I'rabnya di sini la nafiyatun lil jinsi, la nafiyah lil jinsi, sakinan ismuha, isim dari la nafiyah lil jinsi tersebut mansubun biha, mansub dengan sebab la tersebut. Wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu fi akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian fi harfu jarin, fi adalah huruf jar, al baiti ismun majrurun bi fi, al baiti isim yang majrur dengan sebab fi. Wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu ala akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Gharibun ya, jadi fil bait itu tadi terkait dengan sakinan ya, nanti bisa ditujuk kembali ya pembahasan syabih bin mudhaf. Jadi fil bait terkait dengan sakinan ya, jadi sakinan syabih bin mudhaf. Adapun yang menjadi khobar dari la nafi'an lil jins pada kata gharibun ya, dijelaskan gharibun khobaru la, gharibun sebagai khobar dari la, marfu'an biha, marfu' dengan sebab la tersebut. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Baik. Contoh yang berikutnya, la hamila fiqhin faqihun, tidak ada pembawa fiqh, orang yang membawa fiqh, ilmu fiqh, faqihun itu faqih, memahami. Tidak ada ya pembawa fiqh itu faham Ya, kira-kira maknanya demikian ya. Kemudian au la hamilan, ataukah dengan la hamilan mabni dengan fathah alafu minkum, apakah dia fathah tanpa tanwin secara lafaz ya, la hamila, ataukah dia fathahnya dengan tanwin la hamilan, ya, berbeda ya, tanwin ataukah tidak tanwin itu berbeda. Yang benar apa? La hamila, tidak tanwin. Tetapi tidak tanwin di sini apakah itu mabni ataukah mansub? Ya. Kita lihat i'rabnya ya. A'rib. La nafiyatun lil jinsi. Hamila ismuha. Hamila sebagai ism dari la nafiyah lil jins itu. Kemudian mansubun biha, dia mansub dengan sebab la. Jadi hamila ini mansub. Bukan mabni alal fathi, tetapi mansub. Ya, dengan fathah. Wa alamatu nasrihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasarnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kenapa mansub dengan fathah bukan mabni? Karena hamila mudhafun, hamila itu mudhaf ya, diidhafahkan pada fiqhin, fiqhin mudhafun ilaihi, mudhaf ilaih majururun majurur ya, dijelaskan kemarin. Kalau isim dari la itu mudhaf, maka dia mansub. Ya, la hamila fiqhin. Ini. Faqihun, kemudian faqihun khobaruhu. Khobar dari la, nafiah lil jins, marfu'an biha, marfu' dengan sebab la tersebut. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhuhiratu fi akhirihi. Tanda rafanya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini ya, kembali ke pembahasan yang kemarin tentang keadaan isim dari la. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad adalah mudhaf atau syadid mudhaf, dan itu keadaannya mansub. Ini. Berikutnya, la fil baiti rajula wala mra'atan. Ghairu sahihin, ini tidak benar. Kenapa? Kenapa tidak benar? La fil baiti rajula wala mra'atan, rajula yang awal mabni dengan fathah, wala mra'atan yang kedua mansub dengan fathah. Karena dia dipisahkan antara la dengan ismnya, ini dipisahkan oleh fil bait. Ya. Kaidah yang berlaku, ya, yang ada lima bentuk itu ya, itu ketika bersambung langsung la dengan ismnya, dengan nakirahnya bersambung langsung. La haula wala quwata, atau tadi la naqata wala jamala, langsung bersambung. Maka boleh beberapa keadaan yang sudah disebutkan. Tapi kalau terpisah seperti ini, la fil baiti, maka hukumnya apa? Ihmal ya, jadi dibatalkan, digugurkan, artinya kembali ke rofa. Jadi yang benar disebutkan sesudahnya la fil baiti rajulun walam ra'atun, ihmal semuanya ya. I'rabnya la nafiyatun mulghatun, la nafiyah mulghah, dibatalkan hukumnya, tidak diterapkan. Fi harfu jarin, fi adalah huruf jar. Al baiti ismun majrurun bi fi, al baiti ism yang majrur dengan sebab fi. Wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu fi akhirihi, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal jaru wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin, jar wa majrur tersebut terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Khabarun muqaddamun, sebagai khabar yang didahulukan, khabar dari la yang didahulukan, dan dia memisahkan antara la dengan ismnya, sehingga tadi menjadi mulghah, la menjadi mulghah ya, dibatalkan. Kemudian rojulun mubtada'un, karena mulghah maka rojulun bukan lagi disebut sebagai ism la, tapi rojulun disebut sebagai mubtada'. Mubtada'un mu'akhoron, mubtada' yang diakhirkan. Marfu'un bidhommati, marfu' dengan sebab dhommah. Al-zahirati ala akhirhi, yang tampak pada huruf akhirnya. Wala, pada la yang kedua, walam ra'atun, al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf ataf. La nafiyatun mulghatun, la yang kedua juga sama, dia nafiyah menafikan, mulghatun dibatalkan hukumnya. Jadi secara makna tetap sama nafiyah, tetapi hukumnya dibatalkan. Ya, nafiyahnya sama ya. Adapun dari sisi lil jinsinya itu yang berbeda. Ya, ini nafiyah secara umum, baik. Bukan lil jins. Kemudian imra'atun ma'tufun ala rajulun, imra'atun diatafkan pada rajulun, marfu'an maka menjadi marfu', isim yang marfu' diatafkan pada yang marfu' maka ikut menjadi marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu ala akhirihi, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya tentang laisa tadi ya. Laisa fi thalabati muhmilun illa al-kasulu. Tidak ada pada murid-murid itu muhmil yang yang lambat. Ya. Illa al-kasulu, kecuali yang malas, kecuali yang pemalas. I'rabnya laisa fi'lun madin fi'l madi naqisun naqis, ya, saudara dari kanan tadi ya, naqis. Tarfa'al mubtada'a, merafa'kan mubtada'nya, wa tansibul khabara, menasabkan khabarnya. Ya. Fi harfu jarin, fi adalah huruf jar. At-talabati ismun majrurun bi fi. At-talabati ism yang majrur dengan sebab fi tersebut. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal jaru wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin khabaru laisa. Jar wa majrur ini terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Ya. Dan ini sebagai khobar dari laisa muqaddamun, yang didahulukan. Fit talabati, khobar dari laisa yang didahulukan. Kemudian muhmilun, ismu laisa. Muhmilun sebagai isim dari laisa. Muakhkharun, diakhirkan. Khobarnya dulu, baru isimnya. Ya. Kemudian marfu'an biha, marfu' dengan sebab laisa. Ya. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini i'rab pada kalimat yang awal ini. Laisa fil talabati muhmilun. Laisa, ism laisa yang diakhirkan, dan khobar laisa yang didahulukan. Kemudian diikuti istisna. Ya, diikuti istisna. I'rabnya illal kasulu. Bagaimana i'rabnya? Tu'rabu ala wajhaini, di'rabkan pada dua bentuk, dua keadaan. Al-badalu wa nasbu ala istisna'i, badal dan nasab karena sebab istisna. Jadi al-kasulu itu i'rabnya ada dua pilihan, ada dua bentuk. Boleh menjadi badal, boleh nasab ya, karena menjadi istisna. Illa ada istisna'in, illa adalah kata untuk istisna. Al-kasulu mustasnan, al-kasulu sebagai mustasna. Mansubun alal istisna'i, mansub dengan istisna. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini pada keadaan yang asal. Mustasna pada atau secara asal mustasna itu termasuk yang mansub. Ini sehingga boleh dibaca illal kasula, ya, mansub dengan fathah. Keadaan yang asal demikian, nasab karena sebab istisna menjadi illal kasula. Wa alal wajhil akhari, pada sisi yang lain, pada keadaan yang lain. Illa adatul istisna'in mulghatun, illa ini adatul istisna, mulghatun yang dibatalkan. Sehingga apa? Al-kasulu badalun minal muhmilu. Al-kasulu itu menjadi badal dari al-muhmilu. Ya, al-muhmilu marfu'. Maka al-kasulu marfu'. Wa badalul marfu'i marfu'un. Badal dari isim yang marfu' itu menjadi marfu'. Ya, al-kasulu badal dari al-muhmilu yang marfu'. Maka al-kasulu menjadi marfu'. Ini. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda rafanya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Baik. Kenapa di sini istisna ini boleh dua sisi ini, boleh badal, boleh nasab? Karena sebelum istisna apa? Tam dan manfi. Mana yang menunjukkan manfi? Laisa. Laisa termasuk nafiyah, termasuk kata yang menafikan, bermakna atau menjadikan jumlah kalimatnya manfi. Ya. Kemudian sam, ya, kalimatnya lengkap, ya, disebutkan mustasna minhu, ya, sehingga hukum mustasna itu boleh dua keadaan ini, boleh badal, boleh nasab. Contoh yang berikutnya, qadimal hujjaju hattal musyatu, orang-orang yang berhaji itu datang hingga orang-orang yang berjalan. Al-musyatu, disebut dari masyin atau al-masyi, yang berjalan. Okay. Mufradnya al-mashi, atau kalau nakirah ya mashin, ya. Ini jamaknya al-mushatu, orang-orang yang berjalan. Dari fi'il masya yamshi, berjalan. I'rabnya qadima fi'lan madin fi'il madi mabniun 'alal fathi, mabni dengan fathah. La mahalla lahu minal i'rabi, tidak ada tempat i'rab padanya. Ya, fi'il madi mabni dengan fathah. Al-hajjaju fa'ilun, sebagai fa'il marfu'un, maka dia marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Hatta harfu atfin, hatta adalah huruf atf. Ya, hatta di sini huruf atf. Maka apa? Hukum sesudahnya mengikuti, menyesuaikan dengan hukum yang sebelumnya. Karena huruf atf demikian, sekedar menghubungkan, tidak mempengaruhi i'rab sesudahnya. Sehingga isim sesudahnya al-musyatu ma'tufatun 'alal hujjaji. Al-musyatu diatafkan pada al-hujjaju. Al-ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Isim yang diatafkan pada yang marfu', al-musyatu diatafkan pada al-hujjaju yang marfu', maka menjadi marfu', sehingga menjadi al-musyatu ikut marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Baik. Contoh yang berikutnya, ya, jadi beberapa pembahasan di sini, ya. Hasabtu an-nabata fa ad'amtul mu'minata. Ini yang dibaca al-mu'minata dengan fathah. Khata'un, keliru. Salah. Kalau dibaca al-mu'minata. As-sahihu, yang benar apa? Al-mu'minati dengan kasrah. Ya, hasabtu an-nabata, saya memanen tumbuhan atau tanaman itu. Lalu aku berikan makan pada wanita-wanita yang beriman. Ini artinya, ya. Ya, tadi al-mu'minata dengan fathah ini keliru. Yang benar al-mu'minati dengan kasrah. Limadha, kenapa demikian? Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Karena dia adalah jama' mu'annas salim. Al-mu'minati ini jama' mu'annas salim. La yunsabu bil fathati, tidak dinasabkan dengan fathah. Wabima yunsabu, dan dengan apa dia dinasabkan? Bil kasrati, dengan kasrah. Jamak mu'annas salim, nasabnya dengan kasrah, ya, sehingga dibaca al-mu'minati. Dia mansub, ya, sebagai maf'ul bih dari at'amtu. Ini. Kemudian dibandingkan di sini dengan an-nabatu, ya, dalam kalimat tadi, ya, hasabtu an-nabata fa'at'amtu al-mu'minati. Kan yang benar demikian. Nah, pada lafaz an-nabat, an-nabatu mislu al-mu'minati, yang tampak an-nabatu itu semisal dengan al-mu'minati, yang zahir, yang tampak huruf akhirnya sama, ta kemudian sebelumnya alif. An-nabatu al-mu'minatu kan sama, alif ta. Tetapi lima danu sibat bil fathati, kenapa untuk an-nabata ini dinasabkan dengan fathah? Hasabtu an-nabata, dia nasab mansub dengan fathah, ya, sebagai maf'ul bih dari hasabtu. Li'anna ta'a fiha asliyatun, karena ta' pada an-nabata ini asli, ya, asli dari isim itu, bukan tambahan. Jadi kalau ta'nya hilang, tidak ada ta', menjadi tidak bermakna, tidak ada artinya. An-naba misalkan menjadi tidak bermakna, atau mungkin maknanya lain, ya, berubah, menunjukkan apa? Ta' di sini adalah asli dari isim ini, sehingga apa? Dia mansub dengan fathah. Dan ini bukan jamak mu'annas salim. An-nabatu ini bukan jamak mu'annas salim, ya. Maka dia dinasabkan dengan fathah, ya. Ta'nya adalah asli. Lakin al-mu'minati at-ta'u laisat asliyatan, akan tetapi pada al-mu'minati ta'nya ini bukan asli. Ta'nya adalah tambahan untuk membentuk menjadi jamak mu'annas salim. Jadi bentuk jamak mu'annas salim itu dengan menambahkan, ya, menambahkan huruf alif dan ta. Berarti ta'nya adalah tambahan, bukan huruf asli dari isim tersebut. Sehingga tadi bentuk jamak mu'annas salim ini berbeda dengan kata an-nabat. ini ya. Hasabtu i'rabnya hasada fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Hasada fi'il madi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, ya, yang berharakat yaitu dhamir ta, ya. At-ta'u fa'ilun, at-ta'u dhamir ta sebagai fa'il, dhamirun adalah dhamir mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mabni dengan dhammah pada tempat rafa'. An-nabata maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih mansubun, dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih, tanda nasabnya fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian fa'at'amtuhu, al-fa'u harfu atfin, fa'nya adalah huruf ataf. At'amtu fi'lun madin adalah fi'il madi mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Litisalihi bi dhamir raf'il al-mutaharrik karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u fa'ilun, ta'nya sebagai fa'il, dhamirun mabniyun 'ala dhammi, dhamir yang mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in pada tempat rafa'. Jadi ta' yang di dhammah, ya. At'amtu. Ini. Kemudian al-mu'minati, ya, dengan kasrah, maf'ulun bihi mansubun bil kasrati. Maf'ul bih mansub dengan kasrah. Niyabatan anil fathati sebagai ganti dari fathah. Kasrahnya itu sebagai ganti dari fathah. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun, karena dia bentuk jama' mu'annas salim. Ini ya. Jadi tidak sekedar menghukumi yang nampak saja, tapi perhatikan jenis atau keadaan masing-masing kata, masing-masing isim tersebut, ya. Contoh yang berikutnya, yang terakhir di sini, yu'jibuni akhuka hina akrama abaka, menakjubkan aku, mengagumkan aku saudaramu ketika dia memuliakan ayahmu. Yu'jibuni, yu'jibu fi'lun mudari'an marfu'an, yu'jibu fi'l mudari' yang marfu', wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi, tanda rafa'nya dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa nunu lil wiqayati, nunnya yu'jibuni, yuk fi'ilnya hanya yu'jibu, kemudian ada nun, ini nunnya untuk wiqayah, untuk menjaga supaya fi'il tidak kasrah. Kenapa? Karena sesudahnya ada ya' mutakallim, ya. Al-ya'u, ya'nya ini dhamirun muttasilun, dhamir muttasil, ya, untuk mutakallim, ya. Mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Ini. Baik. Akhuka, akhu fa'ilun marfu'un, akhu sebagai fa'ilnya, maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya adalah wawu, niyabatan 'ani dhammati sebagai ganti dari dhammah. Kenapa dengan wawu? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Ya, rafa'nya dengan wawu. Akhuka. Akhu mudhafun sebagai mudhaf, al-kafu dhamir kaf, dhamirun muttasilun adalah dhamir muttasil, mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah, fi mahalli jarrin, pada tempat jar, mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilahnya, sebagai mudhaf ilah dari akhu. Hina dharfu zamanin mansubun ala dharfiyyati, hina adalah dharf zaman, mansub dengan sebab dharf, dengan sebab dharf karena dia menjadi dharf, ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya, ya. Kemudian akrama fi'lun madin mabniyun 'alal fathai, fi'il madi mabni dengan fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan, fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan, ya, taqdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa. Abaka, aba maf'ulun bihi sebagai maf'ul bi, maf'ul bi dari akrama, ya, mansubun dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-alifu, tanda nasabnya adalah alif. Kenapa atau bagaimana? Niyabatan alil fathati, alif itu sebagai pengganti dari fathah. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Nasab dengan fathah, abaka. Ini nasab dengan alif, alafuminkum. Nasab dengan alif, abaka. Aba mudhafun, aba ini mudhaf. Wal kafu dhamirun muttasilun, kafnya adalah dhamir muttasil, mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin bil idafati, mabni dengan fathah pada tempat jar dengan sebab idafah. Ini i'rab dari beberapa kalimat dalam beberapa pembahasan ya. Baik. Jadi tidak hanya pada la nafiyah lil jins, tapi pada pembahasan-pembahasan yang lain yang sudah dibahas sebelumnya. Baik. Sekaligus murojaah ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ini ya, jadi banyak kita berlatih, insya Allah ya, semakin memudahkan kita untuk memahami kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ini. Kemudian yang berikutnya, insya Allah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab munada, akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Alakum minkum kekufurannya untuk malam ini. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.